فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ya, Ustaz, kita melangkah dulu ke pertanyaan dari Ahwat ya. Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana cara menasihati suami yang ikut kegiatan belajar atau bisnis yang di dalamnya melanggar syariat? Seperti foto-foto, musik-musik, dan campur baur antara laki-laki dan perempuan, serta bikin grup yang di dalamnya saling canda tawa antara laki-laki dan perempuan, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Ini tadi bisnis atau grupnya yang tanya kan? Dia mau tahu, Ustaz, gimana cara menasihati ini suaminya masih sering ikut ya kegiatan belajar atau bisnis yang di dalamnya ada pelanggaran syariat. Nah. Jadi bisnis itu salah satu etikanya kita hindarkan kegiatan bisnis kita dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau ada percampur bauran laki-laki dan perempuan, kemudian ada foto-foto yang akan menampilkan perempuan-perempuan yang bukan mahram atau yang semisal dengan itu tidak diperbolehkan ya. Kita berusaha menghindarkan bisnis-bisnis kita. Itulah fungsinya tadi, berilmu sebelum apa? Sebelum berbisnis. Nah itu terbukti ya, orang yang selalu menjaga syariat di dalam bisnisnya, kadang mungkin di awal dia merasa, oh ini saya terputus, merasa sempit di sini. Tapi ternyata Allah lapangkan dia dari banyak hal yang lainnya. Diberi kemudahan untuknya dari hal yang lainnya. Karena memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad, dari seorang lelaki dari sahabat, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa' Allah illa abdalaka Allahu khairan minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah kecuali Allah akan ganti kamu dengan hal yang lebih baik darinya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz.